Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya di hari-hari ini hadirin, hari-hari yang tidak mudah kecuali Allah mudahkan, tapi sekaligus ini hari-hari yang sangat spesial. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan bisa berada di hari-hari ini adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan isilah dengan ilmu yang bermanfaat. Minta terus sama Allah. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat hadirin. Dan jaga syahadatin kita, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jaga komitmen kita mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terus perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Hadirin sekalian, dan kita perlu ingat, kita masuk di hari ke-8 Dzulhijjah, mulai dari tadi malam. Jadi waktu kita hanya hari ini, hanya esok insyaallah, dan lusa insyaallah, lalu 10 hari pertama ini berakhir biiznillah. Tanggal 8 hari ini, lalu besok tanggal 9, lalu lusa tanggal 10. Habis itu selesai hadirin. Enggak lama, hanya tersisa 2,5 hari. Tanggal 8 malamnya sudah lewat, tinggal pagi sampai sore aja nanti. 9, 10. Maka maksimalkan. Jangan dilewatkan. Rugi sekali kita hadirin. Yang belum memperbanyak zikir dan takbir, perbanyak zikir dan takbir. Yang belum memaksimalkan sholat sunnah, maksimalkan sholat sunnah. Yang belum berpuasa, jangan lewatkan puasa besok, puasa tanggal 9, puasa hari Arafah. Menghapuskan 1 tahun dosa ke belakang dan 1 tahun dosa ke depan. Itu ibadah puasa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah dari puasa-puasa sunnah. Jadi perbanyak amal soleh. Yang belum berinfak sedekah, segera berinfak dan bersedekah. Yang mampu dan belum beli hewan kurban, jangan lupa berkurban pada tahun ini. fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Dan di samping kita berkurban, kita pun bantu orang di hari-hari ini. Jadi digabungkan aja, berkurban juga, infak sedekah juga. Nanti Allah ganti, hadirin. Allah akan ganti. Dan kita punya, Allah kasih waktu insyaallah ya, di hari-hari berikutnya, 1 tahun ke depan, biiznillah, semoga Allah panjangkan usia kita dan isi dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tapi momen 10 hari pertama Dzulhijjah hanya sampai lusa, dan berkurban momennya hanya sampai tanggal 13, habis itu berakhir. Jadi layak untuk diperjuangkan. Gitu. Jadi perbanyak kurban, perbanyak infak sedekah dan juga berkurban. Ini yang perlu kita tanamkan terus, hadirin. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Lalu kita kembali bersama Imam Nawawi. Dengan kitab yang sangat luar biasa, karya beliau, Riyadhus Shalihin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat dalam surat Al-An'am ayat 38 ya. Dalam bab ini. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga, serta semoga Allah merawati seluruh kaum muslimin. Dan begitulah Imam Nawawi mendidik kita, agar kita senantiasa mendoakan kaum muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan waqala Allah ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai. Penggalan, tapi kita baca dari awal. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Ma farratna fil kitabi min syai. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'iri yatiru bi janahihi. Dan tidak ada satu pun makhluk melata di atas permukaan bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kalian. Melainkan umat juga seperti kalian. Umat juga seperti kalian. Allah ciptakan seperti kalian. Sebagaimana burung adalah umat, manusia juga umat, jin juga umat. Itu penuturan Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini. Jadi ada umat burung kan gitu kan, burung kan banyak tuh spesiesnya, umat juga tuh, manusia juga umat, hadirin, jin juga umat. Jadi seperti kalian, mereka punya kehidupan sebagaimana kalian punya kehidupan. Jadi seperti kalian, kata Allah, kami ciptakan kalian, kami ciptakan mereka juga. Kami berikan rizki kepada kalian, kami berikan rizki kepada mereka juga. Kami berlakukan takdir kami kepada mereka sebagaimana kami berlakukan takdir kami kepada kalian. Jadi sama jemaah. Gak ada yang keluar dari ketetapan, keinginan, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat seperti kita punya ajal juga, gitu loh hadirin. Sebagaimana kita punya ajal, kadang dapat rezeki, kadang tidak, ada waktunya rezekinya nurun, gitu loh. Ada kalanya singa nggak dapat mangsa, ada kalanya dapat. Jadi hadirin Allah muliakan, sama. Lalu Allah melanjutkan, ma faradna fil kitabi min syai. Tidaklah kami alpakan sesuatu apapun dalam Alkitab. Dalam kitab. Dalam buku. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab di sini? Jadi enggak ada yang kami luputkan. Enggak ada yang kami alpakan, enggak ada yang kami lewatkan. Semuanya ada, gitu loh. Semuanya ada. Semuanya ada dalam Alkitab. Apa yang dimaksud Alkitab? Kalau kita lihat keterangan para ulama, yang dimaksud Alkitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya itu ilmunya di sisi Allah. Enggak ada yang terlupa, enggak ada yang terluput, enggak ada yang berjalan di luar kendali dan ketetapan Allah. Semua berjalan dengan takdir, rizki, dan aturan yang Allah buat. Mau di daratan maupun di perairan atau di udara seperti burung tadi. Gitu. Gitu. Pada saat misalnya kita kemarin atau minggu lalu antigennya reaktif atau PCR-nya positif, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz hadirin. Semuanya diketahui oleh Allah dan semua berjalan sesuai dengan rizki, ketetapan, dan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi ini ada di antara kita yang lagi isoman atau lagi isolasi di rumah sakit. Semuanya ada dalam Lauhul Mahfuz. Gak ada yang teralpakan, gak ada yang terluput. Ini seperti surat Hud ayat 6 hadirin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah berfirman, tidak ada suatu pun makhluk melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Allah yang kasih rizki. Allah mengetahui tempat berdiamnya makhluk melata tersebut dan tempat penyimpanannya. Gitulah. Kullu fi kitabi mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Apa yang maksud kitab? Lauhul Mahfuz. Begitu hadirin Allah muliakan. Jadi ma faratna fil kitab min syai. Ada banyak di antara kita minggu lalu, dua minggu yang lalu, kehilangan orang yang sangat ia cintai. Ingat ayat ini. Semuanya berjalan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma faratna fil kitabi min syai. Kami enggak pernah meluputkan sesuatu, gak pernah mengalpakan sesuatu. Gak pernah. Ada di antara kita, ini udah PCR yang keberapa, udah galam, tetep masih positif. Ketika dilihat ternyata CT-nya masih rendah. Ingat ayat ini, ma faratna fil kitabi min syai. Semuanya itu sudah tertulis. Semua itu sudah tertulis. Dan tidak ada kelalaian sama sekali. Kalau PCR masih bisa ada kelalaian, hadirin, false positive gitu ya, tes lagi negatif. Tapi kalau Lauhul Mahfuz nggak bisa, nggak ada istilahnya salah, nggak ada istilahnya ketinggalan, nggak ada istilahnya alpa, nggak ada istilahnya terluput. Semua ada di sana, Allah catat. Dan itu salah satu iman kepada takdir yang harus kita imani, tentang ilmu Allah. Oh, semuanya ini diketahui oleh Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-jami' ilmuhum indallah. Semuanya itu ilmunya diketahui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yansa wahidan min jami'iha min rizkihi wa tadbiri, dan Allah tidak lupa terhadap satu pun juga dari mereka, dari rizkinya, dari tadbirnya, enggak lupa. Jadi kita harus yakin semuanya itu ilmunya di sisi Allah, dicatat di Lauhul Mahfuz, dicatat. Ini ma faratna fil kitabi min syai. Dan apa yang terjadi itu yang ketiga, dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Walaupun bagi kita enggak nyaman, kenapa Allah inginkan ini, kan enggak baik. Oh, belum tentu hadirin. Allah itu ilmunya maha sempurna. Sesuatu yang kita anggap gak baik ternyata mengandung hikmah yang sangat besar dan jauh lebih banyak. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sejadi yang kalian gak suka itu ternyata yang terbaik buat kalian. Al-Baqarah 216 yang sering dibawakan para ulama kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian inginkan ternyata buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Gitu jemaah. Jadi ini perlu kita camkan. Makanya semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik buat kita. Lalu yang keempat, kita harus yakini bahwa semua ini tuh ciptaan Allah. Allah yang ciptakan. Dan itulah iman kepada takdir. Kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang mustahil terjadi kalau kejadian Allah tahu. Yang kedua, Allah tuliskan di Lauhil Mahfudz. Yang ketiga, Allah kehendaki, ya. Yang keempat, Allah ciptakan. Nah itu. Oh, ini pegangan yang pegangan yang kuat khususnya di hari-hari ini, jemaah. Kenapa demikian? Karena kalau kita yakin apa yang kita alami itu diketahui dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Lauhil Mahfudz. Dan memang Allah kehendaki, maka ini akan berdampak sangat besar ke dalam diri kita. Di antaranya, kita gak akan berandai-andai. Andai saya begini, andai, kalau saja. Yang sudah kita jelaskan, berandai-andai dengan konteks seperti ini, kata Nabi apa jemaah sekalian? Membuka lapangan kerjaan buat syaitan. Orang bisa hancur kalau andai saja aku ini. Jadi jangan berandai-andai. Orang tuh bisa bunuh diri hadirin gara-gara berandai-andai. Karena syaitannya ngerjain dia terus. Tapi kalau kita ingat, oh, semua sudah ada di Lauhil Mahfudz. Emang begini jalannya. Tinggal bagaimana kita berjuang dan Allah enggak akan mengkhianati kejujuran dan perjuangan kita karena Allah yang Maha sempurna dan Maha baik. Enggak mungkin Allah kasih yang buruk buat kita. Kekurangan ilmu kita yang menganggap itu buruk. Jadi pintu berandai-andai bisa kita bisa tertutup dengan izin Allah. Ini penting. Benar gak hadirin? Ada banyak orang itu positif misalnya. Lalu dia berandai-andai, coba saya gak ketemu si A, coba saya gak ketemu si B. Padahal belum tentu juga si A dan B yang menularkan dia. Cuman itu tadi, si A dan B, qadar Allah sama-sama positif, dan qadar Allah dites lebih dulu daripada dia. Padahal belum tentu kenanya dari A dan B. Sangat mungkin terjadi kita ketemu A dan B, dan kita enggak terpapar sama mereka. Kita terpapar sama si C. Si C enggak tes hadirin. Dan kondisinya baik-baik aja, terlihat OTG. Jadi akhirnya udah berandai-andai, salah pula. Dan itu membuat drop psikis seseorang. Imunnya jadi turun. Tapi kalau kita ma farratna fil kitabi min syai, Allah gak akan alpa. Ini udah dicatat. Insya Allah ini yang terbaik. tugas saya apa? Masih ingat bab kemarin? Sami'na wa ata'na. Tugas saya mengucapkan qaddarallah wa masya'a fa'al. Lalu berjuang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Nas'alullah wa'alaikumsalam. Gitu jemaah sekalian. Di antara pentingnya kita meyakini ini, tadi kita tutup pintu berandai-andai sehingga syaitan gak punya kerjaan dari pintu itu dan kita jauh lebih tenang. Yang kedua juga diantara hikmahnya jamaah, kita itu jadi lebih jadi bisa sabar, bahkan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita yakin, misalnya ada orang kemarin tes positif dan dia yakin dengan ayat ini, ma faratna fil kitabi min syai', ini udah tercatat, ini sudah ditetapkan sama Allah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan gak mungkin keluar dari sistem Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kan timbul pertanyaan jemaah, Allah itu siapa? Lalu dia dapat jawabannya, tenang aja, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Jadi kondisi Anda ini di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala, under control. Di bawah kendali yang maha mengetahui dan sangat sayang sama Anda. Hadirin, ada pasien di rumah sakit, terus pas kaget bangun di saat, atau kaget bangun saat susternya mau suntikan sesuatu ke tubuh dia, dia kaget hadirin, tunggu sus, ini apa nih? Kayaknya kemarin gak ada keterangan saya mau disuntik-suntik kayak begini. Ini apa nih? Susternya dengan santun mengatakan, Pak, setengah jam yang lalu dokter telepon. Setelah melihat kondisi Bapak hari ini, beliau minta kita menyuntikkan obat ini ke Bapak. Bapak tahu kan dokter Bapak itu dokter terbaik di Indonesia. Oh, ini under kontrolnya dokter. Iya, Pak. Dokter yang suruh nih. Iya. Saya mana berani nyuntik-nyuntik Bapak tanpa ada perintah dokter. Jadi dokter tahu. Tahu, Pak. Oke. Saya ridho disuntik. Ah, itu jemaah. Kenapa nih pasien berubah? Dari yang awalnya tunggu dulu. Kenapa yang disuntik saya nih? Sampai pada titik dia ridho. Silakan sus, suntik sus. Yang banyak sekalian. Kalau perlu dihabisin tuh. Loh bukan, Pak, ini sesuai dosis. Oh iya, mohon maaf saya enggak tahu. Sudah pengen cepat pulih aja. Enggak, iso dosis, Pak. Kita suntik insya Allah 3 hari. Oh silakan. Gak bisa langsung digenapin 1 hari aja. Gak bisa, Pak. Kata dokter, Pak. Enak hadir. Nah kok bisa dari yang gak ridho defensif jadi ridho? Ah itu. Karena pas dia defense, dia bersikap defensif dan dia nolak karena dia nggak tahu bahwa yang dia alami ini atau yang mau dilakukan ke dirinya itu sepengetahuan dokternya yang jago itu. Dipikir nih inisiatif Mbak Suster, enggak saya enggak mau. Tapi ketika dia tahu bahwa ini di bawah kontrol dokternya yang hebat itu, tetap manusia loh jamaah, namanya dokter, tapi dia yang terbaik gitu, maka yang awalnya gak rido jadi rido. Oh ya, saya percaya ya hadirin, falillahil mathalul a'la, ya apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdampak besar kalau kita benar-benar mengerti makna ma farratna fil kitabi min syai'. Kami gak pernah meluputkan sesuatu di dalam lauhil mahfud, dalam kitab, sama sekali. Seorang hamba yang tahu konsep ini dan yakin konsep ini, tenang dengan tetap terus berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi dia akan mudah menyerahkan semua kepada Allah, karena yang mencatat dan menetapkan adalah yang maha sayang dan kasih kepada dia, dan yang paling maha tahu yang terbaik buat dia, yang paling tahu hal semua itu jemaah. Jadi gimana mas? Ya hari pertama aku masih belum bisa terima pak, aku positif. Tapi aku baca dan meresapi makna ayat ke-38 ini, aku jadi lega. Ah itu, aku jadi lega. Ma farratna fil kitabi min syai'. Gitu jemaah. Jelas ini hadirin. Jadi ini penting banget buat hari-hari ini. Penting sekali. Jangan pernah dilupakan. Dengan terus berikhtiar, beribadah, beramal, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kehidupan, termasuk masalah menghadapi wabah ini atau pandemi ini. Selebihnya ma faratna fil kitabi min syai, itu semua telah diketahui oleh Allah. Itu maknanya. Nah hadirin, yang kedua hadirin, singkat saja yang kedua. Sebagian ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa Alkitab di dalam ayat ini itu bermakna Al-Quran, Kitabullah Al-Quran. Itulah hadirin. Yang kalau maknanya Al-Quran, artinya semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang alpa di dalam Al-Quran. Kebutuhan kita, peta hidup kita, kunci kebahagiaan kita, hubungan kita dengan Allah, lalu hubungan dengan makhluk, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, baik secara detail maupun secara global yang nanti keterangan detailnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan ijma atau dengan kias. Itu hadirin. Nah, ini juga penting apalagi dalam kondisi hari-hari ini. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an kan bagaimana solusinya. Itu tadi. Kalau misalnya kemarin dapat hasil negatif, hasil positif PCR atau masih positif, dia udah dijelaskan sama Allah. Tadi kan, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asan tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kalian sukai justru buruk buat kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Alhamdulillah, tenang lagi kita. Alhamdulillah. Gitu. Tenang lagi. Saya mau tanya nih, saya nih kok gak tenang pada saat diisolasi dan diisoman saat ini. Apa solusinya ya? Oh, ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan itulah orang-orang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu jadi tenang, jadi tenteram. Jadi begitu panik, ingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Berpikir kepada Allah, hati jadi tenang gitu Adin. Ini kan ada dalam Al-Quran, ini hari-hari ini nih. Jadi semua yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran hadirin, ada dalam Al-Quran. Itu jemaah sekalian, kunci menjalani hari-hari ini itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Sudah pasti benarnya. Masih ingat ayat kedua dari Al-Baqarah? Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini ayat 2 kan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini, Al-Qur'an ini enggak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Tidak ada keraguan. Sebagai petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin Allah muliakan, ini poinnya. Jadi kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Akan kita ketemukan jawabannya. Ada yang dijelaskan secara detail, ada yang secara global. Lalu Nabi SAW menjelaskan dengan sunnahnya. Gitu. Wallahu ta'ala ala bisawab. Jadi materi ini penting buat hari-hari ini. Terus belajar jemaah dan yakin bahwa Allah tidak mengalpakan sesuatu di Lauhil Mahfudz atau di dalam Al-Quranul Karim. kita kembali saja ke kitab suci kita dan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan membingungkan jika kita mempelajarinya dengan keterangan para ulama kita. Bismillah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz Tim, dan seluruh kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkait optimisme, terkadang hati goyah ketika menghadapi pekerjaan yang berat dan ekspektasi bos yang tinggi dan perfeksionis. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Minta kekuatan dari Allah. Lalu selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Lalu yang berikutnya, amalkan surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat ke ahlinya, ke yang berhak. Artinya, pada saat kerja kan kita punya job desk ya. Ya udah, job desk-nya apa? Kalau job desk-nya sudah terpenuhi tapi terus dituntut, enggak usah terbebani hadirin. Yang penting kita udah jadi orang yang amanah. Jadi orang yang amanah. Karena kan tuntutan di atas job desk kita. Tapi yang namanya bos ya gimana lagi gitu ya. Terus yang berikutnya, kita ingat lagi itu kita kerja buat apa? Buat memuaskan orang atau untuk mencari ridho Allah dan menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada diri sendiri dan keluarga menjadi tanggungan kita. Itu dulu. Dan jangan bekerja untuk menyenangkan orang gak enak hadirin. Tapi jelas terus berbuat baik sama orang. Maksud saya itu jangan kerja karena tuntutan orang, gak enak. Kita tuh kerja cari ridho Allah, menjalankan kewajiban, mencari nafkah buat diri sendiri dan keluarga, itu enak. Dan gak terbebani kalau dipush sama siapapun. Kita akan kerja bukan karena ditekan sama dia, kita akan kerja karena ini amanat. Dan kalau kalau kita sudah tunaikan amanat dan tetap dipush, gak ada masalah. Kita gak akan terganggu. Dan kita gak akan takut kalau diberhentikan selama kita sudah amanat. Gitu. Ada banyak orang tuh khawatir karena takut diberhentikan. Jangan hadirin. Gak enak hidup kayak begitu. Dan insya Allah, selama kita amanat, kalaupun kita diberhentikan, kita akan dapat pekerjaan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan enggak akan menzalimi hamba-hambanya hadirin. Masih ingat kan hadis qudsi yang kita bahas dari riwayat salihin? Jadi jangan pernah lupakan dalil-dalil yang sudah kita bahas hadirin. Coba ingat-ingat. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Jadi Allah gak akan zalimi hamba-hambanya. Kalau orang itu punya skill, punya kapasitas, punya integritas, al-qawil amin ya, dia kuat, dia skillful dan dia amanat, Allah gak akan zalimi kok. Bos kita zalimi mungkin, jadi bos kita zalimi kita mungkin, tapi Allah gak akan zalimi kita. Jadi gak usah khawatir, oh nanti saya di ini. Nggak. Kalau dia atau bos kita berhentikan kita, insya Allah ada hal lain, ada pihak lain yang Allah atur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ini iman saya lagi drop banget Ustaz. Saya lagi benci banget sama ibu saya. Pernikahan 32 tahun dengan bapak saya udahan begitu saja karena ibu saya kegoda laki-laki lain. Akhirnya nuntut cerai. Akibatnya bapak saya sakit, syarafnya ada yang putus. Jadi kayak kena Alzheimer gitu. Alhamdulillah. Ingatan lama dia kuat, tapi ingatan baru dia enggak bisa. Ditambah psikisnya yang rada down. Padahal bapak sudah nikah lagi udah 5 tahun sama saudara juga. Jadi nikah lagi dengan saudara juga yang punya anak yatim. Tapi sekarang istri barunya lagi kena COVID. Jadi lagi isoman. Itu bikin bapak jadi makin parah. Sedangkan ibu kandung saya sering ke rumah adik saya. Kita hubungannya udah kayak keluarga memang. Emang keluarga kan ya. Tapi ternyata itu bikin sakit bapak makin parah. Waktu kemarin dibawa berobat ke fisioterapi, ternyata bapak masih memendam dalam hatinya rasa sayang ke ibu saya. Tapi ibu saya udah nikah lagi sama tetangga. Mungkin bapak bingung, dia tiap hari lihat mantan istri tapi udah gak bisa ngapa-ngapain, udah cuek. Belum ditambah adik-adiknya bapak yang rumahnya sekitar situ misalnya menjust saya sama adik saya, katanya gak mau ngurusin bapak saya. Saya jadi makin sedih, kadang saya lelah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah di'afani mimantadahu bi'afatalani adekati bi'afatalani. Iya, yang pertama ini gak mudah, ini berat, tapi Allah bisa buat mudah. Maka kembalikan ke Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku serahkan kepada Allah. La syarika la, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Terus yang kedua, hadirin sekalian, kita lakukan ini semua mencari ridha Allah, bukan penilaian lingkungan termasuk keluarga besar. Keluarga besar memvonis kita atau mungkin memuji kita, itu bukan, itu jangan dijadikan isu dalam diri kita. Yang terpenting pujian Allah, dan yang kita takutkan adalah murka Allah. Jadi selama kita sudah berjuang dan Allah Maha melihat, maka sudah cukup. Kita gak harus membuat ridho semua orang atau mengklarifikasi ke semua orang. Enggak, cukup Allah yang melihat dan ridho kepada kita. Tapi juga di sisi lain, kalau kritikan keluarga besar itu akurat dan tepat, terima, walaupun mungkin caranya gak tepat, terima aja. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Lalu yang berikutnya, ini memang berat, tapi jangan benci dengan orang tua, ayah maupun ibu. Mungkin ibu kita membuat kesalahan besar, tapi beliau tetap ibu kita. Jasanya kepada kita gak bisa dikalahkan dengan kesalahannya. Jadi tetap berbuat baik birrul walidain. Tetap birrul walidain. Lalu untuk ayah kita, kasih motivasi terus. Kasih motivasi terus. Bahwa ini tadi, semua sudah ditakdirkan. Memang jatah kebersamaannya udah sampai situ aja. Dan jangan sampai hati ini mencintai makhluk dalam ranah yang diharamkan oleh Allah. Sudah ibu kita sudah menjadi istri laki-laki lain. Bukan waktunya lagi untuk bicara itu. Itu fase sebelumnya, waktu masih bersama. Kita harus jaga keluarga kita. Kita harus jaga istri kita. Terus juga jangan mudah-mudah. Karena kita sebagai suami, semoga Allah selalu tolong ya. Jangan bermudah-mudahan dalam menceraikan, mengatakan talak, atau merespon jika istri minta cerai. Kenapa? Gini loh hadirin, kan perpisahan rumah tangga dalam fikih Islam itu kan dari tiga pihak ya. Yang pertama dari pihak suami, yaitu talak. Yang kedua dari pihak istri, yaitu hulu. Yang ketiga dalam ilmu fikih dinamakan at-tafriqul qada'i. Jadi Pak Hakim yang memutuskan. Pak Hakim yang memutuskan. Contoh simpel, suaminya ngilang bertahun-tahun, bingung nih si istri ini gimana pernikahan saya. Datang ke Pak Hakim, nanti Pak Hakim yang memutuskan. Itu salah satu contoh tafriq al-qadha'i. Nah, tapi menariknya, jadi suami dari pihak suami, talak dari pihak istri, hulu, lalu di tafriq qadha'i. Tapi dalam hulu, kan hulu itu artinya apa sih? Hulu itu artinya istri gugat cerai, gitu ya. Hulu itu artinya istri gugat cerai dari pihak istri. Tapi keputusannya tetap ke suami atau ke hakim. Artinya sebatas istri mengatakan kita bercerai mas, saya akan kembalikan maharnya atau saya minta cerai, itu gak jatuh hulu. Beda kalau suami mengatakan saya cerai kamu, saya talak kamu, itu jatuh talak. Tapi kalau istri mengatakan itu gak jatuh. Sampai suaminya ACC atau hakim syar'i yang ACC, baru hulu jatuh. Jadi istri bisa menggugat tapi gak bisa memutuskan pernikahan. Baru keputus kalau suami menyetujui atau hakim syar'i yang menyetujui. Nah kenapa Allah terapkan konsep seperti ini? Itu untuk menjaga pernikahan. Karena Allah tahu sifat laki-laki dan sifat wanita. Allah tahu kelebihan laki-laki, kelebihan wanita, kekurangan laki-laki, kekurangan wanita. Untuk masalah mengakhiri pernikahan, itu wanita harus dikawal. Karena kecenderungan mayoritas, saya gak katakan semua wanita, ada juga wanita yang sangat dewasa, sangat matang, dan sangat ngejaga. Tapi kecenderungan banyak wanita itu gampang minta cerai. Gampang untuk nuntut cerai. Nah itu harus dikawal. Salah satunya suaminya sendiri, jangan terprovok. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepemimpinan di tangan laki-laki, di tangan suami. Dia yang nimbang nih. Dia yang nimbang. Nah ketika istrinya gugat lalu dia setujui, ya sudah berarti itu keputusan. Kita harus tahu konsekuensinya itu panjang. Salah satunya adalah kita memang akan berpisah dengan istri kita di dunia, bahkan mungkin di akhirat sebagai sepasang suami istri. Itu udah sadar benar apa tidak gitu loh. Makanya harus pertimbangan masak-masak, hati-hati. Makanya kan sampai sebagian masyaikh kami itu gak mau menjauh tentang perceraian di forum umum karena dampaknya panjang. Gitulah hadirin sekalian. Artinya kan dulu waktu misalnya mungkin ada khilaf. Nah, fungsi suami kan untuk mengkat semua pintu itu agar rumah tangganya diberkahi oleh Allah. Nah, ketika pembiaran dan seterusnya lalu akhirnya mengkristal, lalu istri minta cerai lalu disetujui, ya sudah pernikahan enggak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu perbanyak istighfar, perbanyak taubat dan lanjutkan kehidupan yang sudah terjadi, minta pertolongan sama Allah, taubat, dan yakinlah ini ada hikmah, dan perbaiki kesalahan kita, dan lawan itu dengan zikrullah, kata Ibnu Qayyim. Zikrullah, zikrullah itu penting. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Hadirin, perbanyak zikir dan takbir. Hari-hari cuma sebentar, insyaallah. Perbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak doa. Dan ini tanggal 8, persiapan untuk esok tanggal 9 Zulhijjah. Jangan lupa puasa tanggal 9 Zulhijjah esok. Karena itu puasa sunnah yang sangat prestisius. Dan besok hari yang besar, hadirin. Hari Arafah. Insyaallah kita akan bicarakan nanti malam bismillah di sesi tentang haji, tentang hari Arafah dan betapa indahnya hari Arafah. Insyaallah taala. Sebagai sebagai bekal juga kita memasuki hari esok, dan sebagai motivasi bagi yang belum daftar haji dan belum punya tekad yang kuat untuk haji. Insyaallah nanti malam kita akan bicara tentang hari Arafah, wukuf di Arafah, dan apakah kita bisa ikut berdoa di hari Arafah walaupun kita enggak haji. Itu dijelaskan para ulama kita, dan insyaallah kita akan bahas dengan segala keterbatasan dan kekurangan ilmu di nanti malam insyaallah taala. Insyaallah semoga Allah mudahkan ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal.